Masih kita membaca kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu, yaitu tentang macam-macam kalimat-kalimat yang mu'rab. Bahwasanya kalimat yang mu'rab ada dua macam. Yang pertama yang di-i'rab dengan harokat, dan yang kedua yang di-i'rab dengan huruf. Apa saja yang di-i'rab dengan harokat, Marwan? Isim mufrad, lamia taksir, ya, isim mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai. Kemudian apa saja yang di-i'rab dengan huruf? Musanna, ya, hamil alaih, ya, masih ada, ya, kila, kilta. Apa syaratnya kila dan kilta agar di-i'rab dengan huruf? Idhafatuhuma ila abamir. Kalau didhafahkannya kepada isim bohir, bagaimana jadinya kila dan kilta? Prof, dia di-i'rab dengan seperti i'rabnya apa? Isim maksur dengan apa? Harokat muqaddarah alal alif. Ya, kita ulang kembali ya dari jamak mudzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil waw. Adapun jamak mudzakkar salim maka dirafa'kan dengan waw. Dinasobkan dan dijarkan dengan ya yang dikasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Ini keterangan tambahan ditambahkan untuk membedakan dengan apa? Musanna. Kalau musanna sebelum ya-nya di fathah dan sebelum setelah ya-nya di kasrah. Ya, muslimaini. Kalau di sini jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya di kasrah, setelah ya-nya di fathah, muslimina. Kemudian yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim itu ada empat, ya, sebelum kita masuk. Ada empat macam isim yang digabungkan kepada jamak mudzakkar salim dan dia tidak termasuk jamak mudzakkar salim. Kenapa digabungkan? Karena surahnya bentuknya seperti jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak disebut dengan jamak mudzakkar salim? Karena hilang darinya syarat-syarat dari jamak mudzakkar salim. Di antara yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim adalah yang pertama isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan kepada jamak lebih dari dua, tapi tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim ada bentuk mufrad dari lafadznya al-muslimun ataupun muslimun muslimun. Kalau jamak atau isim jamak tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ya. Kalaupun ada dari lafadz yang lain. Seperti ulu. Kemudian juga alfadzul uqud ila tis'in. Ya. Alfadzul uqud adalah lafaz-lafaz yang surahnya itu seperti jamak mudzakkar salim dan maknanya jamak. Nah, itu diawali dari apa? Ishrun sampai tis'un. Ishrun, thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un. Nah, itu. Ini disebut dengan isim jamak. Nih. Atau mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Yang kedua, yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim adalah mala yaqil. Ya. Sesuatu yang tidak memiliki akal. Seperti illiyun. Sebagian ada yang mengatakan mufradnya illi. Ya, cuma ini bukan untuk yang berakal. Illiyun, nama surga tertinggi. Kemudian yang kedua, isim-isim isim-isim jamak yang dia jamid. Isim jenis, bukan isim jamak. Ismul jenis al-jamid. Isim-isim jenis yang jamid. Jamid. Seperti ahlun, aradun, alamun. Kemudian sinun yang kemarin kita sebut ya. Sinun dan babnya. Apa itu? Mobitnya, kaedahnya dari bab sinun, kaidahnya adalah kulus min thulasi hudhifa, hudhifat lamuhu wa uwidu anha ta'u ta'nis, ya, ataupun ha'u ta'nis, ya, walam yukassar. Isim jenis, ya, saya ulangi, babnya sid, babnya sinun adalah nih, bisa dikiaskan, ya, bukan hanya sinun, di sana ada yang lain, yang satu bab dengan sinun, yaitu kaidahnya adalah kulus min sulasi. Setiap isim yang sulasi, isim yang terdiri dari tiga huruf, hudzifat lamuhu, kemudian lamul fi'ilnya ataupun lam isimnya ataupun huruf akhirnya dibuang. Kemudian setelah dibuang, uwidu anha, setelah dibuang diganti dengan hak ta'nis, tamar butoh dengan tamar butoh. Walam yukassar, kemudian tidak dijamakkan dengan jamak taksir. Ya, contohnya sanah. Sanatun aslinya sanawun itu. Sanawun aslinya lamul isimnya adalah huruf lam. Dibuang di sini lamnya. Kemudian diganti dengan ta marbutah. Nih, hak ta'nits. Jadi sehingga jadilah apa? Sanatun. Ya, ketika dijamakkan, ya dijamakkan dengan jamak ini. Sehingga jadilah sinun. Ya, sinun. Ya, semisal ini juga mi'ah. Ya, mi'awun dibuang wawunya diganti dengan ta' marbutah sehingga mi'atun jadinya. Kemudian dijamakkan dengan jamak ini. Mi'un, mi'in. Subah, ya. Terkelompok-kelompok artinya aslinya subawun. Diganti wawunya menjadi ta' sehingga subatun dijamakkan dengan jamak ini. Subun, ibawun, diganti wawunya menjadi ta, jadi ibawatun, dijamakkan dengan jamak ini, ibun, izun. Ya. Adapun kalau dia dijamakkan dengan jamak taksir, maksudnya jamak taksir yang di-i'rab dengan huruf, maka dia tidak digolongkan kepada bab sinun. Seperti syafatun, itu syafawun aslinya dibuang wawunya diganti menjadi ta sehingga jadilah syafatun, tapi dijamakannya bukan dengan jamak ini, ya, tapi dijamakan dengan jamak taksir yang i'rabnya dengan harokat, ya, syifa, syifatun, juga syah, syiah, syiatun, ya, maka ini tidak masuk. Jadi kaidahnya dari bab sinun adalah setiap isim sulasi yang dibuang huruf akhirnya kemudian diganti dengan hak ta'nits, kemudian tidak dijamakkan dengan jamak taksir yang di-i'rab dengan huruf. Ya, tadi juga sama jamak taksir, maksudnya ahlun, aradun, alamun, cuma tentukan jamaknya seperti jamak mudzakkar salim. Kemudian terakhir yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim adalah nama-nama yang diambil dari jamak mudzakkar salim. Seperti ada orang namanya Zaidun, Muhammadun, iya, ataupun Muslimun. Ini juga mulhak. Kalau dikatakan ja'a az-Zaidun, ja'a Zaidun, Zaidun fa'il marfu, wa alamat rafi al-waw, niyabah anidhumma li'anahu mulhak. Dan ada sisi yang lain, ada empat sisi bahkan, ya, ada empat sisi dari macam yang keempat ini yang dinamai dengan jamak mudzakkar salim. Sisi yang pertama tadi, ketika marfu dengan apa? Huruf wawu. Ya. Yang kedua, di i'rab seperti i'rabnya hin, ghislin, maksudnya di i'rab dengan harokat. Hinun kan di harokat akhirnya kan hinun, hinin, ghislinun, ghislinan, ghislinin. Jadi dikatakan ja'a Muhammadun, Muhammadunun. Ya, fa'il marfu alamat rafi abdama zahir al akhirih, boleh. Dan masih ada sisi yang lain. Ya. Boleh juga di Arab seperti zaitun, menetapi wawu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ulhiqa bihi, dan dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim ulu. Ya, ulu masuknya ke macam yang keberapa ini dari mulhak? Hah? Masuknya ke yang pertama ya kan, isim, isim jamak yang tidak ada bentuk mufradnya. Apa maknanya ulu? Hah? Artinya apa ulu? Ulul ilmi. Ya, sahib maknanya. Pemilik. Wa alamun juga alamun. Ya. Wa ishrun. Ya, ini masih sama. Masuknya kepada isim jamak. Wa ma ba'dahu min al-'uqudi ila 90, dan setelah ishrun dari akad-akad sampai 90. Ya, bidkhalil ghayah, dengan memasukkan ghayahnya, dengan memasukkan at-tis'in. Biasanya ila itu digunakan ya, di antara maknanya untuk mengeluarkan ghayahnya, tapi di sini untuk memasukkan ghayahnya sampai ke 90 juga masuk. Tidak sampai ke 80, sampai ke 90 masuk. Wa aradun, kemudian aradun. Masuknya apa? Isim sini jamid. Enggak ada bentuk apa mufradnya di situ? Arbun ya. Arabun, beda. Ya. Sinun juga sama. Dan juga babnya. Ya, sudah kita lewatkan. Yaitu setiap isim thulatsi yang dibuang, huruf akhirnya digantikan dengan ta, kemudian dijamakan, bukan dengan jamak taksir yang di-i'rab dengan harokat, tapi dengan jamak taksir yang di-i'rab dengan huruf. Kemudian juga ahlun, wabilun, nama hujan ya, hujan deras. Illiyun, nama sorga tertinggi. Nahu, contohnya wala ya'tali ulul fadli minkum. Ini sudah di Arab ya. Ya. Di sini syaitnya ulu. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Di sini syaitnya mah? Mana? Li ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syaitnya mana? Al-alamin. Walabithu fi kahfim 300 sinin. Sinin. Ya. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Apa artinya 'idin? Terpecah-pecah ya. Terbagi-bagi. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ahlun. Ya. Dibuang nunnya karena diidhafahkan. Min awsati ma tut'imun ahlikum. Ahlikum. Ya. Juga ila ahlihim, ahlihim. Inna kitab al-abrari la fi'illiyin, illiyin. Wa ma'adraka ma'illiyun. Ada dua di sini syaitnya. Illiyin dan illiyun. Wa ammal asma'u sittah. Ya. Adapun isim-isim yang enam. Faturfa'u bilwawi wa tunsobu bil-alifi wa tujaru bil-ya. Maka dia dinasobkan. Dirafakkan dengan wawu, dinasobkan dengan alif. Dan dijarkan dengan ya. Tapi ada syaratnya, tidak mutlak. Ya, sebagian syarat, sebagian apa? Syarat-syaratnya sudah kita lewatkan di kitab Tuhfah. Yang pertama, antakuna mudhafah. Agar isim-isim tersebut diidhafahkan. Ini syarat ini khusus bagi yang lima. Adapun yang keenam itu dhu. Ya, tidak perlu dikasih syarat ini. Kenapa? Karena yang namanya dhu melazimi idhofah, ya kan? Nggak mungkin dia berdiri sendiri. Sehingga syarat ini pasnya diterapkan untuk selain dhu. Kenapa? Ya, karena dhu ya melazimi. Otomatis dia ya dalam kondisi mudhof. Ada pun selain dhu, ya kadang diidhofahkan, kadang tidak. Sehingga perlu disyaratkan dengan syarat ini, ya kan? Tapi kalau dhu, ya tidak perlu. Karena dhu melazimi apa? Idhofah. Fa in ufridat 'anil idhofah u'ribat bil harakatiz zahirah. Kalau dikosongkan, disendirikan dari idhofah, maka isim-isim tersebut di'irab dengan harakat-harakat zahirah. Contohnya walahu akhun. Coba di'irab walahu akhun. Ya, lahu jar fi mahalli rafin khabar muqaddam ahun mubtada muakhar marfu alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih inna lahu aban inna arfu nasbin wa taukidin ya lahu jar wa majrur fi mahalli rafin khabar inna muqaddam aban ismu inna mansub alamatu nasbi al-fathah adh-dhahiru ala akhirih وبناتul akhi وبناتul akhi بناتu معطوف على قبله معطوف على المرفوع مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو بنات مضاف الأخي مضاف إليه مجرور. Itu syarat yang pertama dari isim-isim yang enam, ya, agar di i'rab dengan huruf wawu ketika rafa', alif ketika nasab, ya ketika jar. Dan keluar dari syarat ini adalah zu. Kenapa? Karena zu sudah melazimi dhofah. Ya, kalau dipersyaratkan berarti ini namanya tahsilul hasil, yang mendatangkan sesuatu yang sudah ada, ya, menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan. Wa antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang kedua agar idhofahnya isim-isim tersebut kepada selainnya mutakallim, silakan kepada isim-isim zahir ataupun dhamir-dhamir selainnya mutakallim. Fa in udifat ila al-ya u'ribat biharakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya nahwu inna hadha akhi. Syarat yang kedua agar idhafahnya kepada selainnya mutakallim. Terus bagaimana kalau idhafahnya kepada ya mutakallim? فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة. Kalau diidhafahnya kepada ya mutakallim maka dia di'rab dengan harakat muqaddarah pada apa yang sebelum ya. Ya, contohnya inna hadza akhi. Coba di'rab inna hadza akhi. Inna harfu ya. Hadza ismu syarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ismu inna akhi khabar inna marfu alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddara alama qabla ya'il mutakallim ya mana min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah wa huwa akhi mudaf alya mudafun ilaih ya atau dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahal jarin mudafun ilaih wa antakuna mukabbarah agar dia dalam keadaan mukabbarah, diperbesar. Ya. Fa in sughirat, kalau diperkecil menjadi wazan fu'il. Ya. U'ribat biharabil harakatil zahirah, maka dia di'irab dengan harakat-harakat zahirah. Contohnya hadza ubayyuk. Ya. Abuk jadi ubay, akhu jadi ukhay, ham jadi humay, apalagi zu jadi zuwai. Ya. Dan seterusnya. Hadza abu hadza ubayyuk. Coba di Arab hadza. Ismu isyarah mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Ubayyuk khabar mubtada marfu' bil mubtada wa alamat rafi adhammatu dhahir ala akhirih wa huwa mudaf. Kaf mudaf ilayh. Dhamir mutasil mabni ala fath fi mahali jar mudaf ilayh. Kemudian syarat yang ketiga wa antakuna mufradatan. Fa'in thunniyat au jumi'at u'ribat i'rab al-musanna. Agar dia mufrad bentuknya, bukan musanna, bukan jamak. Kalau dimusanakan atau dijamakan, maka dia di'rab dengan i'rabnya musanna. Fa'in thunniyat au jumi'at u'ribat i'rab al-musanna wal-majmu'. Kalau dia dimusanakan atau dijamakan, maka dia di'rab dengan i'rabnya musanna dan jamak. Ya. Wal afsah fil han an-naqs dan yang lebih fasih pada bahasanya al-han yaitu hanuk itu adalah an-naqs ya dengan membuang huruf akhirnya wawunya dibuang hadza hanuk bukan hanuk ya meskipun ya masing-masingnya merupakan bahasa yang datang dari orang Arab hanya saja yang bahasa naqs ini lebih fasih apa itu makna an-naqs hadzu akhirih membuang akhirnya wal i'rabu bil harakati 'ala an-nun dan i'rabnya dengan harakat di atas nun. Ya, contohnya hadza hanuk, raaitu hanak wa marartu bihanik. Walihada lam yu'addahu, lam ya'uddahu sahibul ajurumiyah. Oleh karenanya, ya, pemilik al-ajurumiyah tidak menghitungnya, tidak menggolongkannya kepada isim-isim yang lima. Tidak pula selainnya menggolongkan han kepada isim-isim yang lima. Waja'aluha khomsah, dan mereka menjadikannya hanya lima. Tapi yang benar bahwasanya karena telah datang, ya, dari orang Arab adanya bahasa itmam. Bahasa itmam itu adalah dengan menetapkan atau dengan huruf i'rabnya wawu ketika rafa, ya, alif ketika nasab, ya ketika jar, ya maka harus diterima. Meskipun yang lebih fasih adalah dengan membuang akhirnya. Sebelum itu kita kasih tambahan, sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita akan sebutkan tentang zu, ya, kekhususan dari zu, dan juga beberapa bahasa yang ada pada isim-isim yang enam ini. Bukan hanya ada satu bahasa, tapi ada tiga bahasa. Itmam, yaitu i'rabnya dengan apa? Huruf-huruf. Wawu ketika rafa, alif ketika nasab, kasrah ketika jar. Bahasa yang kedua adalah naqs, membuang akhirnya. Di i'rab dengan huruf. Bahasa yang ketiga adalah qasr. Qasr, dengan menetapkan alif pada semua keadaan. I'rabnya seperti isim maksur. Ya, masing-masing dari tiga bahasa ini ada. Nanti insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan singkat, silakan. Apanya? Hah? Contohnya apa tadi? Oh, tamyiz. Mansub. Hah? Salasa mi'atin sinin. Apa? Apanya yang dia? Kira-kira apa tadi? Tanya mana jurus itu? Maka yang dibuang huruf jarnya. Apa jurus yang dibuangnya? Oh, yang kemarinnya salah tamiatin sinin, tamyiz yang majrur. Berarti tamyiz dalam hal makna saja. Ya, tamyiz dalam hal makna. Seperti kam abdin itu, malak tak. Iya, bisa kam abdin, bisa kam abdan. Kalau kam abdin di kasrah, tamyiz apa itu? Untuk istifham atau khabariyah? Khabariyah, ya, kalau majrur. Kam abdin, malak tu, alangkah banyak budak yang aku miliki. Kalau mansub istifhamiyah, kam abdan malakta, berapa banyak budak yang kau miliki. Ya, pada contoh tadi tentang sinin, salah tamiyatin sinin, ya, di situ sinin tamyiz yang apa? Majrur. Ya, nanti insyaallah kita cek lagi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.